Pekanbaru, Radio Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Berau, Pontianak, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qalbul Mufid. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah beriman kepada adanya surga dan neraka. Kita lanjut ke poin berikutnya. Di antara bagian dari iman kepada hari akhir adalah al-imanu bima ja'a fil kautsar wa haudin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annallahu liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wa annahu sayyidun nasi yauma idzin. Termasuk iman kepada hari akhir adalah beriman kepada keterangan yang datang tentang Al-Kautsar sebagai haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud itu telaga, bahwa juga beliau memiliki liwaul hamdi, bendera alhamdu pada hari kiamat. Dan beliau saat itu sebagai pemimpin seluruh manusia. Adanya Al-Kautsar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat yang pertama, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apakah Al-Kautsar? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang Al-Kautsar, kata beliau, huwal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyahu. Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu al-Bashar, qultu li Sa'id bin Jubair. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, fa innan nasa yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Orang-orang menyangka bahwa Al-Kautsar itu sebuah sungai di surga. Tapi kalau Ibnu Abbas menyatakan Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau orang-orang menyatakan Al-Kautsar itu sungai di surga. Berkata Sa'id bin Jubair, "An-nahrul ladzi fil jannah minal khairil ladzi a'tahu Allahu iyyahu." Sungai yang ada di surga itu salah satu di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, sehingga tidak bertolak belakang antara penafsiran Ibnu Abbas bahwa Al-Kautsar adalah kebaikan dengan makna bahwa Al-Kautsar adalah sungai di surga. Sebab salah satu di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sungai yang ada di surga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud bagi Nabi atau telaga itulah Al-Kautsar. Sebagai penafsiran dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu masyhur dalam riwayat yang mutawatir, yang tercantum dalam kitab-kitab sunnah. Kita akan sebutkan beberapa riwayat di antaranya. Pertama, dalam kitab Sahih Bukhari, sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Anas, "Lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila sama qala ataitu ala nahrin hafatahu qubabul lu'lu'il mujawwaf Fakultu, ma hadha ya Jibril? Qal hadha al-Kautsar. Kata Anas, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mi'raj ke langit, beliau berkata, di langit aku mendatangi sebuah sungai. Kedua, di kedua tepi sungai itu ada kubah dari mutiara yang berongga. Kubahnya itu terbuat dari mutiara. Di tepinya itu, sungainya kebayang. Begitu jernih, begitu menyenangkan, sebagaimana sifat dari sungai itu nanti akan diterangkan dalam riwayat lain. Aku bertanya kepada Jibril, apakah ini wahai Jibril, sungai apakah ini? Jibril menjawab, inilah Al-Kautsar. Al-Kautsar ini yang nanti akan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat inna a'tainakal kautsar. Dalam sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda tentang haud yang beliau miliki di akhirat. Kata beliau, inna qadra haudi kama baina Ailah wa Sun'a minal Yaman, wa inna fihi minal abariq bi'adali nujumis sama. Sesungguhnya haudku, telagaku, luasnya itu seluas antara kota Ailah dan Sun'a di Yaman. Ailah itu satu negeri, satu kota yang ma'ruf, terletak antara Mesir dan Syam. Syam dahulu satu negara, yang sekarang sudah terpecah-pecah menjadi empat negara, Libanon, Suriah, Palestina dan Urdun atau Yordania. Empat negeri ini dahulu bersatu dan menjadi negeri Syam. Nah, antara negeri Syam dengan Mesir ada satu negeri yang disebut dengan negeri Ailah, sampai ke Yaman. Seluas apa itu? Coba lihat di peta. Itulah luasnya haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di telaga itu ada cangkir-cangkir atau gelas-gelas yang jumlahnya sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Banyak apa sedikit? Seberapa banyak? Tidak terhitung saking banyaknya itu bintang. Coba nanti malam iseng-iseng lihat tangga tuh ke langit, hitung bintang yang ada ya. Sebanyak itulah gelas-gelas atau cangkir untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma baina nahyatai haudi kama baina Sun'a wal Madinah, ya. Jarak antara kedua tepi haud atau telagaku itu sejarak antara Sun'a di Yaman dengan Madinah. Seluas apa itu? Nanti lihat lagi di peta ya. Itulah hadis yang kedua yang menceritakan tentang haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Ubaidah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, sa'altuha an qawlihi, kata Abu Ubaidah, sa'altuha an qawlihi ta'ala inna a'tayna kal kautsar. Qalat nahrun a'tahi nahrun u'tiyahu nabina nabiyakum sallallahu alaihi wasallam syati'ahu alaihi durrun mujawwaf aniyatuhu ka'adadin nujum. Kata Abu Ubaidah, aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah, inna a'tayna kal kautsar. Apa yang dimaksud dengan al kautsar? Berkata Aisyah, itu sebuah sungai yang akan diberikan kepada Nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di kedua tepi sungai tersebut ada mutiara yang berongga dan jumlah-jumlah apa namanya cangkir-cangkir atau gelas yang ada di sana sejumlah banyaknya bintang-bintang di langit. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini hadis ketiga. Hadis keempat diriwayatkan oleh Imam Muslim masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu wa huwa baina dhuhrani ashabihi. Inna ala haudhi inni ala haudhi antadhiru may yaridu alayya minkum fawallahi la yaqta'anna duni rijalun faaqulanna ay rabbi minni wa min ummati fayaqul innaka la tadri ma amilu ba'daka ma zalu yarji'una ala aqabikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku berada di atas haudku, telagaku. Aku menunggu orang-orang yang datang kepadaku di antara kalian. Orang di antara kalian, di antara umat Nabi alaihi salatu wasallam yang terhalang dari diriku. Dia tidak bisa datang, dihalau, diusir, dijaga, tidak bisa datang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut." Lalu aku berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, mereka itu golonganku, mereka itu umatku. Kenapa dihalangi? Kenapa tidak boleh meneguk air dari telagaku?" Maka dijawab, "Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak mengetahui apa yang telah mereka amalkan sepeninggalmu." Mengamalkan amalan-amalan baru yang tidak engkau contohkan, yang tidak engkau ajarkan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengamalan agama tersebut. Oleh mereka diada-adakan dan diklaim sebagai bagian dari agama ini. Mengada-adakan apa itu namanya? Kebid'ahan, ya. Mazalu yarji'una ala aqaibikum, mereka itu terus-menerus dihalau, mundur ke belakang, tidak bisa. Inilah hadis yang keempat. Kelima, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Sesungguhnya tempat antara rumahku dan mimbarku ada salah satu taman di antara taman-taman surga. Apa bahasa Arabnya taman? Raudhah. Raudhah itu taman. Antara mimbarku dengan rumahku itu ada raudhah. Sampai sekarang tempat itu disebut dengan sebutan raudhah. Itu raudhah maknanya taman, salah satu di antara taman-taman surga. Nah, sekarang raudhah di dalam bangunan Masjid Nabawi itu ditandai dengan ada karpet warna hijau. Tidak begitu luas. Seluas masjid ini mungkinlah. Orang jutaan ingin sholat di tempat itu, kebayang enggak? Kebayang sampai berdempetan di sana, berebut. Ada yang saling dorong segala macam, ya. Salat di sana hukumnya apa? Sunnah. Mendorong hukumnya haram, menyakiti sesama muslim. Maka gak boleh yang sunnah sambil melanggar yang haram. Itu tidak boleh, ya. Kalau mau ke tempat sana ya harus lebih awal datang. Ini pas mau azan subuh baru datang, ya jangankan ke raudhah atuh, ya. Ke tempat di saf depan aja gak dapat. Orang maksa-maksakan diri, meloncati bahu-bahu orang, kepala orang, bleg ke sana sudah penuh. Orang suruh geser sana, suruh geser sini untuk tempat dia, ya. Ada yang seperti itu tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antara rumahku dan mimbarku ada salah satu di antara taman-taman surga." Apa maknanya? Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyatakan maknanya, siapa yang sholat di sana, apapun sholatnya, tapi asal sholat yang disyariatkan, ya. Mungkin tahiyatul masjid, mungkin qabla, mungkin ba'da, atau sholat fardu gitu. Adapun kalau sholatnya sholat yang tidak disyariatkan, mengada-adakan sholat yang tidak diajarkan, apalagi sholat yang terlarang, maka dosanya juga berlipat. Ada gitu sholat yang terlarang? Ada, yaitu sholat di waktu-waktu yang terlarang. Contohnya apa? Ba'da subuh, terus ba'da asar, pas matahari tenggelam, matahari terbit, pas matahari tengah-tengah. Itu subuh, orang yang sudah dari tadi, dari sejak tahajud di raudhah, setelah beres sholat subuh, bubar. Orang yang baru brug di sana, sholat ba'da subuh. Sholat apa? Sholat di waktu yang terlarang. Dosanya berlipat itu loh. Kalau pahala ibadah di sana berlipat, dosanya juga berlipat. Ya, jangan menggunakan jurus aji mumpung di raudhah, ayo sholat semaunya. Apapun sholatnya, walaupun di waktu yang terlarang, tidak boleh. Jadi siapa orang yang sholat di sana dengan sholat yang disyariatkan, dia akan memperoleh salah satu taman di antara taman-taman surga. Itu maknanya. Lalu kata Nabi, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku tepat berada di atas haudku. Haud itu sesuatu yang nyata atau yang gaib? Gaib, kita tidak tahu itu alam gaib nanti di akhirat. Tapi sekarang sudah ada dan gaib sifatnya. Nabi SAW menyatakan bahwa mimbarku tepat berada di atas telagaku. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW menjelaskan lebih detail tentang air dari telaga Nabi SAW tersebut. Beliau bersabda, inna haudi ab'ad min aylah ila udan, lahu ashaddu bayadan min al-thalaj, wa ahallu min al-asal bil laban, wala aniyatuhu akthar min adadin nujum. Wa inni la asuddu an-nasa anhu kama yasuddu ar-rajulu ibla-an-nas an haudihi. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idhin? Qal na'am, lakum sima laysat li ahadin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telagaku itu lebih luas dibanding jarak antara Aylah dan Uden. Lihat di peta seluas apa ya. Airnya lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu dan susu. Tapi kata orang Sunda mah tidak giung. Tahu giung? Giung itu kemanisan yang berlebih dari kadar kewajaran sehingga gak enak, itu giung. Contoh umpamanya bikin kopi, satu gelas gulanya itu 5 sendok, 5 sendok metung, tahu metung? Metung itu muncuguk. Masukkan 5 sendok ke satu gelas kucek. Apa yang terasakan? Giung. Manis banget. Enak apa tidak? Tidak enak. Itu giung. Tapi ini lebih manis daripada madu, tapi tidak giung. Manisnya enak, lezat, dan tidak membuat orang kehausan, bahkan menghilangkan kehausan. Siapa yang minum seteguk dari air itu, dia tidak akan pernah merasakan lagi kehausan sampai dia masuk ke dalam surga. Ini proses yang teralami sebelum masuk ke surga tuh bagi kaum mukminin, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, airnya lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu dan susu. Dan cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya lebih banyak dibanding jumlah bintang-bintang di langit. Dan aku menghalau orang, ngagebah kata orang Sunda mah ya, menghalau itu apa? Menghalangi orang-orang dari telaga aku seperti seseorang menghalau unta-unta dari tempat minum unta milik dia. Jadi kan orang punya beberapa unta, umpah 10 atau 20 ya, punya tempat minum tersendiri. Ada unta orang lain, breng mau minum ke sana enggak boleh. Karena persediaan air terbatas untuk untanya saja belum tentu cukup. Hayo ada unta lain. Maka unta orang milik orang lain di apa? Di halau. Di halau itu bukan say hello. Tapi di apa? Dijaga. Digebah, diusir. Hei, ke sana jangan minum di sini. Minum ke tempat minummu. Nah, setiap nabi itu memiliki haud tersendiri, memiliki telaga tersendiri. Dan setiap umat pengikutnya hanya boleh minum di telaga nabinya masing-masing. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat nabi-nabi yang lain enggak boleh minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus minum di telaga nabinya masing-masing. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghalau, mengusir, menghalangi orang-orang dari haudku, dari telagaku, sebagaimana orang menghalau unta orang lain dari tempat minum unta dia sendiri. Para sahabat, ini ketika mendengarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung membayangkan gambaran yang terjadi di hari kiamat, langsung muncul satu pertanyaan. Ata'rifuna yauma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami enggak saat itu? Siapa tahu lupa. Atau nah, kalau para sahabat dikenal wajahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan umat-umat yang datang setelahnya yang tidak sezaman dengan beliau seperti kita? Beliau tidak kenal kepada kita, enggak pernah melihat wajah kita kan? Bagaimana itu bisa dikenali sebagai umatnya? Beliau menjawab, "Na'am, ya aku kenal kalian. Kalian memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Ciri ini tidak dimiliki oleh umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lainnya enggak. Khusus umat Islam." Kalian datang kepadaku dengan wajah yang bercahaya karena bekas wudu. Putih bercahaya karena bekas wudu. Wudu ini satu-satunya syariat yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak disyariatkan bagi umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain tidak ada syariat wudu. Umat-umat lain kalau mau sholat ya sholat aja, gak perlu harus wudu. Berbeda dengan kita sebagai umat Nabi SAW. Dan wudu memiliki athar, dampak terhadap wajah. Nanti pada hari kiamat cerah, sumringah, bercahaya karena bekas wudu. Walaupun orang ini di dunia umpamanya hitam legam, wajahnya kata orang selacau mah rumek. Rumak itu apa ya? Suram ya, suram, tidak bercahaya. Tapi nanti pada hari kiamat akan bercahaya karena bekas wudu. Dari situlah Nabi SAW mengenal umatnya, ciri umatnya. Oh ini bercahaya bekas wudu. Bayangkan kalau orang ngaku umat Nabi SAW tapi tidak pernah wudu. Kecuali mungkin setahun dua kali pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, itu pun entah wudu entah tidak ya. Mungkin mandi saja setelah itu langsung ke lapangan ikut sholat. Karena dia gak tahu tata cara berwudu. Karena tidak pernah berwudu. Mungkin pernah belajar waktu kecil. Tapi kalau sudah lama gak diamalkan dengan, dan gak dipraktekkan, mungkin lupa gak? Sangat mungkin lupa ya. Itu hadis yang juga menjelaskan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan haud. Airnya lebih putih dari salju dan lebih manis daripada madu dan susu. Cangkir-cangkir yang ada di dalamnya melebihi jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Masih hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haudi masiratus syahrin wa zawayahu sawa, ma'uhu abyad minal warq wa rihuhu atyab minal misk wa kizanuhu kanujumis sama, faman syariba minhu fala yadhma ba'dahu abadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telagaku sejarak satu bulan perjalanan. Luas ya, super luas. Seluruh ukuran semua sisinya sama. Apa bentuknya berarti? Segi empat, persegi panjang, lingkaran, lingkaran no bulat. Ini panjang lebar bujur sangkar. Kalau yang kotak kayak bangunan apa? Oh, kubus ya. Bujur sangkar. Semua sisi-sisinya sama. Satu jaraknya satu bulan perjalanan. Jangan takut nggak kebagian airnya. Lebih putih daripada salju. Wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa orang yang minum airnya walau seteguk, dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Walaupun seteguk, ya. Kelezatan dan kesegaran airnya tak ada bandingannya dengan seluruh minuman yang ada di dunia ini sekarang ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang bisa merasakan air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minum air telaga tersebut, minuman yang ada di telaga tersebut. Beliau menjawab, asyaddu bayadan minal laban wa ahalla minal asal, fihi mizaban yamuddan minal jannah, ahaduhuma min dahabin wal akhar min warq, min wariq. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang air telaga itu, beliau menjawab, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Jadi karakteristik atau sifat airnya seperti itu. Dan orang yang melihatnya, baru melihat sudah tergiur. Aroma yang keluar dari air itu begitu menggoda. Karena tadi disebutkan lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Siapa orang yang meneguk satu teguk, tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Malah hanya satu teguk, segernya permanen, berkepanjangan. Walaupun dia manis. Umumnya kalau minuman yang manis, seusai minum akan tambah apa? Tambah haus. Ini mah enggak. Seger, tidak pernah merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Berkata Zaid bin Arqam radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nazalna manzilan faqal, ma antum bi juz'in min mi'ati alaf juz'in mimma yaridu 'alal haud. Qal qultu kam kuntum yawma idzin, qal sab'u mi'ah aw thamanu mi'ah. Suatu saat kata Zaid bin Arqam, kami bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami singgah dulu di suatu tempat, istirahat. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak lebih banyak daripada 1/100.000 bagian daripada jumlah orang-orang yang akan datang ke telagaku. 1/100.000. Artinya lebih sedikit dari itu tuh jumlah kalian sekarang dibanding orang-orang yang nanti akan datang ke telaga aku pada hari kiamat. Itu keterangan Nabi yang diberitakan kepada Zaid bin Arqam, dan Zaid bin Arqam menceritakan lagi kepada murid-muridnya. Lalu Abu Hamzah sang murid bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Kam kuntum yauma idzin?" Berapa banyak jumlah kalian saat itu? Dijawab, kira-kira 700 atau 800 orang. 700 atau 800 orang. Berarti kali 100 ribu. Sejumlah itulah. Jadi lebih banyak lagi dari jumlah itu orang-orang yang kelak akan datang kepada telaga Nabi SAW. Dan hadis ini menjelaskan adanya telaga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna likullin nabiyyin hawdha wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah wa inni la arju an akuna aktsarahum waridah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu punya telaganya masing-masing. Terus para nabi saling berbangga-bangga siapa yang lebih banyak orang yang datang ke telaganya untuk minum air. Dan aku berharap akulah nabi yang paling banyak orang-orang yang datang kepada telagaku. Karena banyak sedikitnya orang yang datang kepada telaganya mengindikasikan jumlah apa? Umatnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi umat yang paling banyak pada hari kiamat nanti. Kehidupannya di dalam kehidupan dunia di zaman yang paling akhir, tapi di hisabnya paling awal, jumlahnya paling banyak. Masuk ke dalam surganya juga paling duluan sebelum umat-umat yang lainnya. Itulah keunggulan dan keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah keterangan-keterangan tentang haud, dan itulah Al-Kautsar. Diterangkan dalam ayat, diterangkan dalam hadis yang sahih, wajib bagi kita mengimaninya. Mengimaninya termasuk salah satu bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Di hari akhir itu yang akan terjadi. Ada haud, ada Al-Kautsar dengan beberapa sifat yang tadi diterangkan, ya. Termasuk di antara iman kepada hari akhir adalah beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin seluruh umat manusia, seluruh Bani Adam pada hari kiamat, dan beliau membawa bendera Alhamdu, liwa'ul hamdi, dan beliaulah yang pertama kali dibangkitkan setelah hari kiamat. Beliau orang yang pertama kali memberi syafaat dan pertama kali memperoleh syafaat. Berkata Nabi SAW, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa ana awwalu ma yunshaqu anhu al-qabr wa awwalu syafi wa awwalu musyaffi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah penghulu seluruh Bani Adam pada hari kiamat. Akulah orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat. Aku orang yang pertama kali memberi syafaat dan memperoleh syafaat." Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Al-Fadha'il, tentang masalah ini. Hadis tersebut sahih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr wa biyadayya liwa'ul hamdi wala fakhr wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu syafi wa awwalu musyafa wala fakhr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, tapi tidak ada kebanggaan. Tidak sombong dengan menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya pada hari kiamat. Di tanganku ada bendera alhamdulillah, tapi juga tidak ada kebanggaan. Tidak bangga dengan hal itu. Karena semua itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun nabi dari kalangan Bani Adam saat itu, kecuali seluruhnya berada di bawah kekuasaan benderaku. Akulah yang pertama kali memberi syafaat, aku juga yang pertama kali memperoleh syafaat, tapi aku tidak merasakan kebanggaan. Adanya keterangan tentang hal itu wajib untuk kita yakini, dan meyakininya termasuk salah satu di antara bagian dari iman kepada hari akhir. Itulah poin tentang iman kepada hari akhir. Poin terakhir termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya syafaat. Dan ayat serta hadis tentang syafaat ini begitu banyak sehingga wajib bagi kita untuk meyakininya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan olehmu, milik Allah lah seluruh syafaat ini. Makna milik Allah, Allah yang nanti memberi syafaat dan mengizinkan orang-orang tertentu untuk memberi syafaat. Tidak berarti kalau seluruhnya milik Allah, manusia enggak ada yang memberi syafaat. Enggak. Kalau Allah mengizinkan, Allah membolehkan orang memberi syafaat kepada yang lainnya. Seperti dalam Al-Baqarah 255 yang disebut dengan ayat kursi. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni," siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Tanpa izinnya siapa yang bisa? Enggak bisa. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Berarti kalau dengan izin Allah bisa. Lebih dipertegas lagi dalam ayat lain surah Al-Anbiya 28, "Wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyyatihi musfiqun." Mereka para malaikat, ini para malaikat bisa memberi syafaat. Tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai, dan mereka itu saking takutnya kepada Allah mereka tertunduk. Jadi ya, para malaikat bisa memberi syafaat atas izin Allah, tapi khusus kepada orang-orang yang Allah ridhai. Adapun kalau orang yang tidak diridhai seperti orang kafir, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Kalau toh ada, enggak ada manfaatnya syafaat itu. Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun di antara para pemberi syafaat. Mereka yang dimaksud di sini orang-orang kafir khusus. Jadi ayat ini khusus bagi orang kafir. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada orang-orang kafir. Adapun kepada orang mukmin, iya bisa. Mereka bisa memperoleh syafaat dan bisa memberi syafaat juga, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis yang lebih rinci. Adanya syafaat bisa terjadi kalau terpenuhi dua syarat. Tanpa terpenuhinya dua syarat ini, syafaat tidak bisa diberikan, tidak bisa diperoleh. Adapun syarat pertama, idznullahi lisyafi', izin Allah bagi yang memberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah bisa. Jadi pertama, adanya izin Allah kepada pemberi syafaat. Kedua, waridha anil masyu'ilahu, adanya keriduan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Otomatis juga kepada orang yang memberi syafaat. Si pemberi syafaat diridhoi, si orang yang memperoleh syafaatnya pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua persyaratan ini terpenuhi, syafaat bisa diberikan dan bisa diperoleh. Adapun yang tidak diridhoi seperti orang kafir, enggak bisa. Sebagaimana firman Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak ada manfaatnya bagi mereka syafaat para pemberi syafaat. Ada berapa macamkah jenis syafaat? Syafaat ada beberapa macam. Totalnya ada 6 macam. Kita akan rinci satu-satu. Syafaat pertama disebut asy-syafa'atul uzma. Syafaat teragung, syafaat termulia, syafaat tertinggi. Ini hanya milik satu orang di antara seluruh makhluk di jagat. Siapa satu orang ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar agar orang-orang segera dihisab dan terlepas dari penderitaan yang mereka alami di alam mahsyar, dan inilah yang disebut dengan maqam mahmuda yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkatmu hai Muhammad ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda, posisi di mana orang yang menempati posisi ini bisa memberi. Kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan doa, dalam doa kita kedudukan terpuji ini bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعنته حلت له شفاعتي يوم القيامة." Siapa orang yang setelah mendengar azan dia berdoa, Allahumma ya Allah, Rabba hadhihi da'wati tammah, pemilik seruan yang sempurna ini. Seruan yang sempurna ini apa? Azan yang tadi, ya. Wassalatil qa'imah, dan sholat yang tegak ini. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikan wasilah dan fadilah kepada Muhammad. Apa arti wasilah dan fadilah nanti kita bahas. Wab'athu maqaman mahmudanil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan untuknya. Allah kan berjanji dalam surah Al-Isra ayat 79 tadi, asa ra'ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, Rabbmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu janji Allah. Maka ditagih, berikan kepada atau angkat dia ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Siapa orang yang berdoa demikian setelah adhan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halallah baginya syafa'atku pada hari kiamat. Orang itu akan memperoleh syafa'at. Makanya kalau ada adhan jangan hare-hare. Hare-hare itu maknanya apa? Cuek, ngobrol terus, jawab. Setelah dijawab, doa dengan doa ini. Sebelum berdoa apa dulu? Salawat dulu, ya, salawat dulu. Karena Nabi SAW menyatakan, "Idza sami'tumun nida, idza sami'tumul muadzin, faqulu mithla ma yaqul muadzin." thumma salli alayya. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Terus kata Nabi, was'alillaha liyal wasilah. Apabila di antara kalian, apabila kalian mendengar azan, mendengar muadzin mengumandangkan azan, katakan oleh kalian seperti perkataan muadzin. Jadi kalau muadzin menyatakan Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus begitu, kecuali hayya 'alataini. Kecuali ucapan hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Illa billah sampai saat tidak ditambah illa billahil aliyil azim. Contoh dari Nabi sekian, sudah sekian yang ditambah di Quran. Nah, adapun selain itu, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Termasuk kalau pada waktu azan subuh atau azan awal sebelum subuh, muadzin mengucapkan tathwib. Apa tathwib itu? As-salatu khairum minan naum. Bagaimana jawaban kita? Sama, as-salatu khairum minan naum. Berdasarkan hadis yang tadi, ucapkan oleh kalian apa saja yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayya 'alas shalah wal falah. Kalau as-salatu khairum minan naum, tetap as-salatu khairum minan naum. Adapun jawaban yang banyak dibaca orang, shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin, itu bukan hadis. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu diambil dari mimpi seorang sufi. Dalam mimpinya dia katanya, pengakuannya. Mimpi sufi aneh-aneh tuh. Entah benar entah tidak. Dalam mimpinya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengajarkan doa ini ketika mendengar tathwib as-salatu khairu minana. Boleh enggak mengambil sabda Nabi dari mimpi? Enggak boleh. Kenapa? Karena kalau Nabi mengajarkan ajaran dalam mimpi setelah Nabi wafat, oh berarti Islam itu di zaman Nabi belum sempurna, ada yang ketinggalan. Lalu yang ketinggalannya diajarkan lewat mimpi setelah wafatnya beliau. Bertentanganlah dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Ya. Jadi tidak boleh ada penambahan. Kalau tak benar kita bertemu dengan Nabi lalu Nabi mengajarkan amalan tertentu, enggak boleh kita laksanakan. Pertama, belum tentu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu setan yang mengaku-ngaku Nabi. Tapi bukankah setan tidak bisa menyerupai Nabi? Iya, betul. Kalau kepada para sahabat, sahabat kan hafal wajah Nabi, bentuk segalanya ya. Enggak akan tertipu. Ada orang umpamanya perawakannya tinggi, besar, hitam, lalu mengaku Nabi. Ah, enggak mungkin Nabi kayak begini. Kita tidak tahu bagaimana wajah dan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mengetahui sifat-sifat fisik Nabi melalui hadis. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah umpamanya diceritakan rambutnya gimana, kulitnya putih, kemudian dadanya bidang, kemudian hidungnya mancung begitu ya. Rambutnya kadang sebahu gitu. Lalu kita mimpi bertemu dengan seseorang ngaku Nabi, tapi hidungnya pesek, rambutnya botak umpamanya ya, kulitnya sawo busuk, maka itu bukan Nabi. Yang tidak mirip Nabi sama sekali. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Ya, kita enggak tahu bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tetap baca as-salatu khairum minan naum. Sebagian ulama ada yang berpendapat sama dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, yaitu menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi ikhtilaf para ulama ketika menjawab as-salatu khairu minan naum itu, mungkin pertama jawab lagi dengan as-salatu khairu minan atau la haula wala quwata illa billah, ya, bukan shaddaqta wa barata wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang apabila kalian mendengar muadzin, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin, lalu bersolawatlah kalian kepadaku. Karena siapa orang yang solawat kepadaku satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Lalu mintakan wasilah dan fadilah kepada Allah bagiku. Jadi setelah beres kita mendengar adzan, solawat dulu dengan solawat yang biasa kita baca dalam tasyahud. Lalu setelah solawat, barulah kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqama mahmudan ladzi wa'ad. Orang ada yang menambah dengan ati muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatil aliyah. Ini enggak ada riwayatnya. Walaupun isinya artinya bagus, tapi tidak setiap yang bagus boleh sembarangan kita tambahkan ke sembarang doa, ya. Dalam urusan dunia saja begitu, ya. Tidak semua yang bagus boleh kita tambahkan kepada sesuatu yang lain yang juga bagus. Umpamanya pernah saya berikan contoh, lagi ngulek, tambahkan cengek cabai ke sana, ya, sambal. Sambal bagus apa tidak? Bagus. Banyak yang senang? Banyak. Terus kolak bagus apa tidak? Bagus. Terus ditambahkan ke sambal. Apa salahnya, kan? Ini bagus, itu bagus. Ya enggak pas, enggak apa, enggak matching, ya. Enggak matching. Jadi salawat dulu barulah membaca doa ba'dal adzan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jussa." Kullu ummatin tattabi'u nabiyyaha. Yaquluna ya fulan isfa' hatta tantahi syafa'ah ila nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika yaumun yab'athuhu Allahu al-maqam al-mahmuda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia pada hari kiamat jussa. Jussa itu kata bahasa Sunda tapak deku. Jadi dia berdiri di atas kedua lututnya. Apa bahasa Indonesia-nya? Tapak deku. Berdiri di atas kedua lututnya, apa namanya? Berlutut. Nah, ada berlutut. Semua manusia saat itu pada hari kiamat berlutut. Seluruh umat mengikuti nabinya masing-masing. Lalu berkata, wahai fulan, beri kami syafaat. Setiap umat meminta syafaat kepada nabi yang diikutinya masing-masing. Umat Nabi Musa minta syafaat kepada Nabi Musa. Umat Nabi Nuh meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Begitu terus, semua nabi tidak ada yang bisa memberi syafaat. Sampai berakhir kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau bisa memberi syafaat itu. Itulah yang dimaksud hari ketika Allah mengangkat beliau ke tempat yang terpuji. Satu-satunya posisi di mana orang yang menempati posisi itu berhak boleh memberi syafaat kepada seluruh manusia di sana di alam mahsyar, ya. Itu hadis yang berikutnya tentang asy-syafa'atul uzma. Hadis selanjutnya, hadis ini panjang menceritakan secara detail tentang proses turunnya atau diberikannya asy-syafa'atul uzma oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking panjangnya ini hadis, tidak akan cukup bagi kita untuk membahas di waktu yang tersedia sampai tuntas. Khawatir waktu sudah habis, ini belum selesai, nanti ganggaratin. Tahu ganggaratin? merasa masih ingin tapi harus sudah berhenti gitu ya, agar tidak ganggaraten saya stop sampai di sini. Nanti kelanjutan pembahasannya akan kita terangkan di Jumat yang akan datang, berarti bulan depan ya, bulan Syawal ya. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu kurang dari setengah jam untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di studio Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa di mana saja ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat di sore yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan di kesempatan pertama kami angkat dari penelpon terlebih dahulu. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Risna di Karawaci. Dengan Risna? Iya. Ya, silakan Bapak. Mau nanya Pak Ustaz, mama saya dulu pernah waktu umur berapa tuh mimpi ketemu Nabi. Gimana rupa Nabi, Mak? Hah? Ya. Ya, putih gitu Pak Ustaz, putih semua. Iya. Enggak berupa, cuma perasaan doang, enggak berwujud enggak. Oh iya. Kemudian pertanyaannya? Pak Ustaz. Pertanyaannya? Sama satu lagi Pak Ustaz. Halo, tadi pertanyaannya tentang tadi apa ya intinya? Pernah ketemu Nabi, tapi enggak berupa, cuma ngerasa itu mama saya ketemu Nabi, ngerasa gitu. Iya. Di mimpinya. Ini satu lagi Pak Ustaz. Saya mau nanya. Dulu kan saya kan sebelum tahu dari roja ini kalau misalnya wudu itu harus baca bismillah. Iya. Kemarin saya enggak baca bismillah, salat saya enggak sah ya Pak Ustaz. Yaudah, makasih ya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Ahi Risna tadi, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Pak Risna di Karawaci. Beliau pernah bermimpi waktu kecil bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berwujud. Tapi perasaan inilah Nabi SAW, tapi tidak terlihat wajahnya dan bentuk fisiknya ya. Ini hanya berita, tidak ada pertanyaan tentang hal itu. Ya semoga ini tanda baik ya. Kalau mimpi bertemu dengan Nabi SAW itu mimpi yang baik, boleh diceritakan kepada orang tanpa ditambah-tambah. Biar diperseru lalu ditambah dengan hal yang sebenarnya tidak teralami dalam mimpi, maka itu tidak boleh ya. Itu pertama. Kedua, betul sebelum berwudu wajib bismillah. Bismillah ini tidak menjadi syarat atau rukun dari wudu. Hanya wajib membaca bismillah, ya. Siapa yang tidak membaca bismillah sebelum wudu, apakah wudunya sah? Wudunya sah. Wudunya tetap sah. Adapun hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca atau menyebut nama Allah. Para ulama, jumhur ulama menyatakan la wudu'a di sana bukan tidak sah wudunya, tapi tidak sempurna wudunya. Wudunya sah, tapi tidak sempurna. Ada sesuatu yang kurang, yang hilang, yaitu ucapan basmalah yang bisa berpengaruh kepada barokah atau tidaknya wudu yang dilakukannya. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, wudunya tetap sah. Kalau wudunya sah, berarti sah juga sholat yang dilakukan dengan wudu tadi dan tidak perlu untuk diulang kembali ya. Jadi untuk sekarang yang akan datang, Bapak Risna, silakan mengucapkan nama Allah sebelum berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan kedua kami berikan kesempatan untuk penelpon kembali di 0218236543. Anda akan bertanya, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Iya, saya dengan Astri dari Purwakarta. Silakan Ibu. Saya mau tanya mengenai nyambung ke Ibu yang tadi, wudu juga. Ya. Silakan. apa sih untuk wudu? Saya itu melaksanakan wudu di sekalian di kamar mandi. Iya. Apakah itu sah? Artinya mengucapkan basmalah tadi di dalam ya, kamar mandi begitu ya? Iya, iya betul. Baik. Baik, itu saja Ibu. Kemudian baik, satu lagi. Mohon maaf, satu saja ya Bu ya, karena waktu yang terbatas. Terima kasih Ibu. Jazakallah khairan interaksinya. Kami persilakan Ustaz. Ibu Astri di Purwakarta apa Purwokerto? Purwakarta, orang Sunda ya. Mohon maaf satu orang satu sebab pertanyaan ngantri di belakang. Wudu di kamar mandi apa boleh apa tidak? Mungkin sambil mandi sambil membuka aurat, tidak memakai pakaian apapun, apakah sah atau tidak ya? Sah, sebab untuk wudu tidak disyaratkan harus menutup aurat. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat dalam keadaan telanjang gak sah, bahkan berdosa, karena itu istihza kepada sholat ya. Istihza itu mengolok-olok sholat. Kalau dia sholat dalam keadaan tidak berpakaian padahal mampu berpakaian, selain tidak sah dia berdosa. Adapun wudu tidak disyaratkan harus menutup aurat. Kebayang kalau umpai wanita mau wudu harus menutup aurat, harus dijilbab dulu. Justru sedang dijilbab kalau mau wudu dibuka terlebih dahulu, aurat terbuka ya. Maka tidak ada larangan, tidak ada halangan untuk berwudu walaupun di dalam keadaan telanjang, diperbolehkan dan wudunya sah. Bagaimana dengan menyebut basmalah? Bukankah kalau berwudu, kalau di dalam WC, ini kalau dalam WC wudunya ya, karena tadi mandi, sekalian mandi. Kalau di dalam WC, bukankah tidak boleh menyebut nama Allah? Tidak boleh membaca ayat, tidak boleh membaca hadis. Adapun mendengar sambil berwudu, mendengar kajian, boleh apa tidak? Boleh sambil berwudu, sambil ngeden di WC sambil mendengar kajian, atau sambil mendengar bacaan ayat Al-Quran, boleh apa tidak? Boleh. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Kita pernah membahas kitab Awa'iqut Talab ya, kendala-kendala bagi para penuntut ilmu. Salah satunya dijelaskan karakteristik para ulama, mereka tidak mau buang-buang waktu untuk ilmu. Tidak ingin ada waktu sedetik pun berlalu tanpa ilmu. Sampai ketika mereka mau ke WC, mereka menyuruh murid-muridnya untuk membacakan kitab di luar WC secara keras, agar terdengar oleh sang guru ini di dalam WC, sehingga dalam WC-nya pun ada tambahan ilmu. Mendengarkan ilmu di dalam WC dibolehkan, tidak dilarang ya. Yang dilarang adalah baca Al-Quran, berzikir, membaca hadis, bahkan termasuk ngomong, bicara yang tidak perlu dalam WC, maka tidak boleh ya. Bagaimana dengan basmalah? Ya tetap tidak boleh, walaupun itu menjadi sesuatu yang diperintahkan di dalam berwudu. Kalau bertemu antara larangan dengan perintah di satu tempat, di satu momen, di satu amalan, maka dahulukan larangan. Cukuplah bagi kita menyebut nama Allah di dalam hati, tidak diucapkan secara lisan enggak. Karena berzikir dalam WC, kalau berzikirnya sebatas dengan hati dibolehkan. Yang terlarang berzikir dengan lisan. Kalau ketika di WC kita ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat surga, ingat neraka, ingat kekuasaan Allah sambil ngeden dalam WC, boleh apa tidak? Boleh, tidak terlarang. Jangan ada salah anggapan kalau di WC enggak boleh ingat kepada yang baik-baik. Jadi yang diingatnya yang maksiat, yang buruk-buruk. Enggak boleh. Tetap boleh zikir dengan hati di dalam WC. Hanya dengan hati, enggak boleh dengan lisan, ya. Ucapkan basmalah di dalam hati kalau berwudunya dilakukan di dalam WC. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Astri di Purwakarta. Silakan di kesempatan ketiga masih kami coba sapa dari penelpon 0218236543, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Iya, dari hamba Allah di Cilengsi. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ini Pak, saya tanyanya di luar itu ya. Soalnya kalau mau masuk pas Taufiknya susah banget ya. Iya, silakan Ibu, disampaikan saja. Ini Pak, misalnya kalau bersuami istri ya, atau ada suami atau istri ya, suaminya itu tidak bisa atau tidak ngerti agama, tapi istrinya itu ngerti dan dia sering menjalankan sunah-sunah atau membaca Quran atau itu. Yeah. Sedangkan si suaminya itu tidak, itu gimana dengan amalan itu ya? Sedangkan kan suami itu pemimpin ya, atau yang membawa ke neraka atau ke surga, itu gimana dengan istri itu ya Pak? Ya. Ya, cukup itu aja. Ya. Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Ibu hamba Allah di Cilengsi, tetangga Roja. Roja Cilengsi. Bagaimana kalau istri mengerti, faham tentang Islam, tentang Quran Sunnah, tapi suaminya tidak? Padahal suamilah yang harusnya membimbing. Ini bisa terjadi enggak? Kenapa istri yang ngerti agama milih suami yang enggak ngerti agama? Ada yang begitu? Mungkin dia lebih mendahulukan aspek duniawi, mungkin ganteng ya, enggak ketulungan. kaya atau yang lainnya, lalu dipilih karena itu. Setelah berumah tangga baru kerasa, ya. Atau mungkin dahulu si ibu ini ketika mau nikah belum paham agama juga ya. Lalu menikah atas dasar pilihan yang didasarkan pada ketidaktahuan tentang agama. Memilih suami yang juga gak ngerti agama, tapi ganteng, kasep. Nah, setelah berumah tangga, istri karena di rumah terus, suami di luar terus, mulai ngaji, mulai dengar radio Roja, mulai bisa hadir ke pengajian, lalu ngerti agama. Suaminya tetap tidak ada kemajuan dalam hal agama. Bagaimana yang harus dilakukan? Pertama, istri wajib mendakwahi suami. Jangan dipermasalahkan tentang kok harusnya suami yang lebih paham agama, saya sebagai istri kok harus membimbing, kok terbalik. Ya salah ibu sendiri, kenapa memilih yang seperti itu, suami yang seperti itu. Ini kenyataan sudah demikian, ya. Memperbaiki sesuatu yang dianggap rusak jauh lebih baik, lebih utama daripada membuangnya. Perbaikilah suami, dakwahi, ajak ke pengajian kalau dia libur. Pengajian khusus ibu-ibu, bapak di luar saja mendengarkan gitu. Ngaji ya, sambil, kalau biasa pengajian ibu-ibu di Jakarta jam 9 sampai jam 11 ya. Bapak-bapak yang ngantar gak boleh masuk ke masjid, sebab di masjid aja udah penuh sama ibu-ibu. Bapak-bapak gak dapat tempat di luar. Di sana ada tukang baso, tukang cendol, tukang goyobo, tukang segala macam. Silakan sambil jajan, sambil makan, ibunya ngaji, sambil mendengarkan pengajian yang dikeluarkan suaranya lewat loudspeaker gitu ya. Nah, mungkin masuk hidayah, masuk informasi ilmu, insya Allah sedikit demi sedikit berubah ya. Ajak ke pengajian. Bisa juga dengan menyetel bersama-sama TV atau radio Roja umpamanya ya, setel radio ketika bapaknya ada ya, berdekatan, biar bapaknya juga ikut mendengarkan. Kalau bapaknya pergi, ikutin gitu ya. Pergi ke kamar, ikutin kamar bawa radionya. Pergi ke ruang tengah, ikutin. Bapak, kamu ngikut-ngikut saja. Kan kangen, Pak, kita jarang ketemu, tapi saya juga ingin mendengarkan ceramah di radio ini. Yuk dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi jalan hidayah. Itu yang pertama, dakwahi suami ya. Yang kedua, jangan lupa mendoakan suami. Doakan agar memperoleh hidayah. Ketiga, nah ini. Doronglah suami untuk sebanyak mungkin melakukan kebaikan. Infak, sedekah, menolong orang, atau apapun yang sifatnya kebaikan. Karena setiap kebaikan mengundang turunnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, jaza'ul hasanah al-hasanah ba'daha. Jadi perbuatan balasan itu tergantung jenis perbuatan, ya. Balasan bagi perbuatan baik adalah hidayah untuk melakukan perbuatan baik yang berikutnya. Itu balasan dari Allah terhadap orang yang melakukan kebaikan. Ada karena orang kafir, dia hatinya kafir, tapi dia banyak berbuat baik kepada orang. Secara sosial dia bagus gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi jalan bagi dia untuk peroleh hidayah Islam dari Allah Azza wa Jalla. Coba dorong suami untuk banyak berbuat kebaikan, nanti kebaikan itu yang akan mengundang turunnya hidayah dari Allah. Itu yang ketiga. Keempat, berupayalah menjaga suami agar tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat sering kita jelaskan penghalang turunnya hidayah dari Allah kepada dia. Begitu seseorang terjerumus dalam maksiat, satu hidayah Allah dari dirinya dicabut dan dia terhalang dari hidayah-hidayah yang lainnya. Maka jaga agar suami tidak terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan yang bisa menghalangi turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa dilakukan seorang istri ketika melihat suaminya tidak faham agama. Dakwahi, nasihati, perbaiki, tapi dengan cara dakwah, cara menasihati yang tepat, yang bagi, yang bagus, yang baik, yang bisa membuka pintu hati dia untuk menerima hidayah dari Allah. Hindarkan cacian, makian atau perkataan yang memojokkan. Bapak, suami ini harusnya mau mengajari saya sebagai istri, ini kok sebalik. Suami nanti tersinggung loh, ya. Nanti suami tersinggung lalu berkata, ini hasil ngaji kamu menentang kepada saya, udah jangan ngaji lagi. Nanti bisa-bisa begitu, ya. Kebanyakan suami yang melarang istrinya ngaji, sebab hasil dari ngaji si istri tambah nyebelin, tambah bawel, tambah cerewet dengan cara menasihatinya bagus, tapi cara menasihatinya yang mengandung kata-kata yang memojokkan sang suami sehingga suami tersinggung. Tapi kalau istri setelah mengaji tambah taat, tambah perhatian, tambah sayang kepada suami dan anak-anak, tambah lembut ketika memberi nasihat, itu begitu enak dan menyenangkan. Suami mana yang akan melarang istri kayak begitu ngaji, ya? Ketika suatu saat si suami itu merasakan istrinya marah, terus manyun, terus tidak ramah, cemberut gitu, si suami akan bilang, mah sudah lama nggak ngaji ya, itu cemberut aja, ayo ngaji lagi. Bisa begitu tuh. Kalau hasil ngaji sang istri terasa positif, dampak positifnya bagi suami, suami akan senang. Ketika istrinya sudah mulai lama nggak ngaji, akan disuruh lagi. Khawatir kalau lama nggak ngaji bisa nantang lagi ke suami, ya. Akhirnya disuruh, mah ngaji lagi dong, ngaji lagi, biar adem suasana, kan begitu ya. Demikian ibu di Cilengsi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada hamba Allah di Padasuka Cimahi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, bagaimanakah apabila kita berwudu dengan ada harapan untuk dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya? Apakah harapan tersebut diperbolehkan Ustaz? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik ikhwan peserta itikaf di Al Hijrah pada Suka Cimahi ya. Iya gitu peserta itikaf. Siapa tahu bukan. Ya pokoknya orang Cimahi lah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengiming-imingi kita untuk mendorong kita ya melakukan amalan tertentu. Iming-imingnya ada kadang-kadang akhirat, kadang-kadang dunia. Seperti tadi, salah satu iming-iming bagi orang yang berwudu adalah dicerahkan atau dibuat wajahnya itu bercahaya pada hari kiamat sehingga dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar keterangan itu kita tergiur apa tidak? Ya tergiur, teriming-iming enggak? Ya teriming-iming. Ingin enggak kita dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat? Ya tentu saja ingin. Ingin enggak kita bisa meneguk air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya tentu saja ingin, ya. Maka kita mengharapkan dengan wudu yang kita lakukan mempelai itu semua. Boleh apa tidak? Ya bolehlah. Kalau tidak boleh, ngapain Nabi mengiming-imingi? Kalau umpama itu tidak boleh lalu Nabi mengiming-imingi, berarti Nabi menyesatkan umatnya. Tidak boleh tertarik oleh itu, tapi Nabi mengiming-imingi, kan enggak masuk akal. Jadi kalau Nabi SAW mengiming-imingi kita dengan iming-iming tertentu agar kita terdorong untuk melakukan satu amalan, berarti mengharapkan iming-iming tadi dibolehkan dan tidak keluar dari makna ikhlas. Makanya memaknai arti ikhlas jangan menurut akal pikiran kita sendiri. Lalu setelah menetapkan dengan akal pikiran ada ayat atau hadis yang bertolak belakang dengan cara berpikir kita, ayat dan hadis itu yang ditolak nanti, ya. Tapi kerangka berpikir kita harus didasarkan kepada keterangan ayat dan hadis yang ada, ya. Oleh karena itu, ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih ridha Allah. Allah ridha enggak kalau kita meniatkan wudu agar kita dikenali oleh Nabi kelak? Tentu saja ridha. Allah ridha enggak kalau kita beramal karena ingin surga? Allah ridha dengan hal itu. Allah ridha enggak kalau kita beramal karena takut neraka? Allah ridha. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut ketika dia berdiri di hadapan Allah? Takut kepada Allah ketika berdiri di hadapan dia. Karena itulah dia menahan diri dari hawa nafsu, maka surga itu tempat tinggal dia, ya. Allah memberi surga kepada orang yang menahan diri dari hawa nafsu karena takut terhadap neraka Allah, kepada murka Allah. Boleh. Allah menjanjikan surga itu bagi orang yang seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawaz, ya. Silakan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan dari pendengar kita di Pasaman, Sumatera Barat yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan tentang arti al-wasilah dan fadilah yang ada di dalam doa setelah adzan yang disyariatkan untuk kita dibaca. Apakah arti dan makna dari dua istilah tersebut, Ustaz? Baik, barakallahu fiik, ya. Tadi sudah dijelaskan rincian atau syarah dari hadis itu nanti pada pertemuan yang akan datang. Pasaman dari sumber ini harus datang lagi, mendengarkan lagi nanti, itu ada penjelasan yang lebih detail. Waktunya cukup panjang, tidak cukup waktu yang tersisa sekarang yang ada, khawatir tidak tuntas, lalu nanti ganggaratin, ya. Dialihkan lagi ke pertanyaan lain, Fawas, ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Demikian untuk pendengar di Pasaman Barat. Satu pertanyaan dari pendengar yang tidak menyebutkan nama, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus 100% di dalam mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Mohon nasihat dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Mustahil bagi siapapun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam 100% dalam segala hal. Enggak, ya. Karena kualitas iman yang jauh berbeda antara kita dengan beliau. Bisa enggak kita sholat malam sampai bengkak kakinya? Enggak bisa. Pertama, secara fisik mungkin enggak mampu. Yang kedua, hafalan kita terbatas, ya. Kalau Nabi hafal seluruh ayat Al-Quran, kalau kita hafal seluruh surah Al-Ikhlas. Hanya itu saja paling. Jadi mustahil kita 100%, ya. Bukan prosentase dari mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi etikat kita bahwa kita harus mengikuti sunnah beliau, ya. Ada sunnah-sunnah yang memang menjadi kewajiban untuk kita ikuti, maka itu pelihara, itu lakukan. Seperti contoh sunnah Nabi yang wajib kita ikuti bagi laki-laki, umpamanya memelihara atau bukan memelihara, tapi membiarkan jenggot apa adanya. Kalau memelihara ada kesan boleh nanti dirapikan gitu, enggak, biarkan apa adanya. Itu sunnah Nabi SAW yang wajib, bukan sunnah sebagai suatu hukum fikih yang bila dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa, bukan. Tapi sunnah yang wajib. Memotongnya adalah maksiat, dan mengeruknya, menggundulinya sampai habis adalah haram. Keharamannya lebih besar daripada hanya menggunting. Ketika bercelana, bergamis, bersarung di atas mata kaki, itu sunnah yang wajib. Karena kalau tidak, maka akan ada ancaman ma'asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Setiap izar atau sarung yang diulurkan sampai melebihi dua mata kaki, itu neraka bagiannya. Sombong atau tidak sombong, dalam hadis ini tidak disebutkan karena sombong, enggak. Pokoknya asal begitu sudah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, itulah bentuk kesombongan menurut kacamata syariat. Beliau bersabda, iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah. Hindari oleh kalian isbal, karena isbal termasuk bentuk kesombongan. Kalau kata syariat itu sombong, ya sudah, itu sombong. Jangan ditentang oleh pendapat atau perasaan kita. Menurut saya mah tidak sombong. Kata Nabi itu sombong, kata kita tidak sombong. Siapa yang harus diikuti, kita atau Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempatkan definisi sombong menurut kriteria syariat, bukan menurut kriteria pikiran dan perasaan kita, ya. Nah, ada sunnah-sunnah yang hukumnya memang sunnah, ya, seperti umpamanya termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saum setiap Senin kan, Kamis, atau saum Daud atau ayyamul bid, itu ya sunnah. Atau umpamanya ketika mau melakukan sesuatu, beliau ada zikir yang disunnahkan. Mau makan, kalau makan itu wajib. Setelah makan, baca doa setelah makan, itu sunnah. Mau tidur, membaca doa sebelum tidur, itu sunnah. Tidak dilakukan, tidak berdosa. Dilakukan, pahalanya luar biasa besarnya, ya. Nah, jadi lakukan semaksimal yang kita bisa dari seluruh sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin besar prosentase kita mengikuti sunnah Nabi, semakin besar pahala dan semakin banyak dosa yang berguguran dari diri kita. Mengikuti sunnah Nabi menggugurkan dosa. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Mengikuti sunnah itu menggugurkan dosa. Kita masuk WC, kemudian dahulukan kaki yang kiri, itu ada pahala dan dosa juga gugur. Keluar WC dahulukan yang kanan, ada pahala dan dosa juga gugur. Kita pakai pakaian baju dari kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Pakai baju, pakai celana, pakai kaos kaki, pakai sendal, pakai sepatu. Ketika pakai yang kanan dulu, ada pahala dan dosa gugur. Ketika melepasnya yang mana dulu? Yang kiri dulu. Ada pahala dan dosa gugur. Jadi semuanya menjadi bernilai ibadah. Walaupun ke WC, maka prinsip seorang muslim, hayatuna kulluha ibadah, kehidupan kami seluruhnya ibadah, karena setiap yang kita lakukan, walaupun untuk urusan dunia yang menurut kita dianggap jijik, itu menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa. Coba kita mau ke WC BAB yang kita anggap jijik, ada sunnah Nabi yang bisa diterapkan di sana, dapat pahala dan gugur dosa. Mau tidur, ada sunnah Nabi yang bisa diterapkan di sana, ada pahala dan gugur dosa. Mau umpamanya kita pergi ke pasar, ada sunnah Nabi, ada doanya yang bisa kita terapkan, maka dapat pahala dan gugur dosa. Seluruh rutinitas harian kita menjadi bernilai ibadah karena merupakan media untuk menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sana dapat pahala, dari sana gugur dosa, dari sana Allah semakin mencintai kita. Ya, demikian cukup sampai di sini. Kita persiapan untuk buka menjelang maghrib. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat dari kitab Qaulul Mufid dari kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan jaga Ustaz beserta keluarga. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan pemirsa atas kebersamaan Anda semua dalam kajian ilmiah tadi bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kita simak secara langsung dari Masjid Umar Ibnul Khattab di Desa Selacau, Kabupaten Bandung Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita untuk bisa memahami dan mengamalkan materi bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Demikian ikhwatul Islam, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه